Baik, Sustra, hari ini kita sampai kepada seminar kita pengakuan iman rasuli yang ketiga, ya. Bagaimana kita akan membicarakan bagian ini, bagaimana kita akan belajar untuk terus mengerti, dan kali ini topik kita adalah tentang Yesus Kristus. Terus, Saudara, bagaimana Yesus Kristus penebus di dalam pengakuan iman rasuli? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Yang kemudian menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Saudara, itu akan menjadi satu bagian yang sangat krusial di dalam pengakuan iman rasuli, karena perdebatan di dalam sepanjang sejarah tentang siapa itu Yesus sangat kental, bahkan sampai sekarang. Sebetulnya saya bisa berkata gereja itu anggap remeh, dia pikir dia sudah tahu, padahal terlalu banyak yang dia gak tahu. Dan dalam ketidaktahuan itulah kita terlalu berani untuk berkhotbah dan menyatakan sebetulnya kebenaran yang masih bisa diganggu-gugat. Banyak statement-statement sebetulnya yang sangat rawan dan sangat berbahaya. Ya, saya kalau nonton TV lalu saya perhatikan tiap statement, lalu saya jadikan diri saya bukan orang Kristen. Ya, saya buat beberapa pertanyaan, itu akan menjadi sangat kacau balau nanti. Ya, dan orang bisa mendowngrade atau menganggap remeh apa pemahaman yang kita pahami. Tetapi ketika kita mampu, ya, oleh pertolongan Tuhan menjelaskan sejelas yang dijelaskan Alkitab, itu sangat luar biasa sekali. Sangat kokoh, sangat hebat, ya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang penting di dalam menggumuli kehidupan kita. Yesus prainkarnasi dan Yesus inkarnasi harus dipahami dulu secara penuh. Kita mesti mengerti apa yang dimaksud dengan inkarnasi dan prainkarnasi. Ya, inkarnasi itu berarti incarne ensarke, ya. Jadi dalam bahasa pengertian dari kata inkarnasi itu, ya, dari bahasa Latin yang kemudian menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai, ya, bunyi saja lain-lain inkarnasi. Sehingga bagaimana sebetulnya, ya, kata sak dan share atau Ibrani memiliki arti jasmani dan bahan padat, ya. Dan bagaimana secara bersama yaitu darah dan tulang yang merupakan organisme manusia. Sehingga inkarnasi artinya menjadi, ya, darah dan daging dan struktur manusia. Artinya lagi inkarnasi seutuhnya manusia. Jadi bukan jadi-jadian. Ini kedengarannya sepele tetapi menjadi sangat amat perlu. Pertama, ingat inkarnasi bukan ala jadi-jadian tapi jadi yang utuh. Itu sebab dia dilahirkan. Dikandung 9 bulan 10 hari, berproses secara anak-anak pada umumnya, memerlukan makanan minuman dalam hidupnya. Ya, ini penting untuk mengatakan kesejatian Kristus, manusia yang sejati itu. Nah, jadi di sini menjadi bagian pertama ketika kita melihat bagaimana inkarnasi nilai penting dalam hidup keimanan orang percaya. Dan yang kedua, inkarnasi beda dengan pra. Inkarnasi beda dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu dalam Buddhism, dalam Hindu. Ya, reinkarnasi adalah lahir, mati, nanti lahir lagi, terus begitu, ya. Maka ada hidup sebelumnya, hidup kemudian, dan seterusnya. Nah, itu reinkarnasi. Saya pernah mendengar satu orang bicara, ya kan Pak, inkarnasi itu kan mirip, ya, orang Kristen sama orang Buddha. Mirip apanya? Jumpalitan itu bedanya. Tetapi kemudian itu menjadi pemikiran juga buat saya. Betapa gawatnya ketika orang Kristen sejak kanak-kanaknya Kristen nggak tahu bedanya apa reinkarnasi dan inkarnasi. Saya malah ragu, jangan-jangan saudara juga nggak tahu. Ya, saya harap saudara tahu. Saudara mengerti, itu perbedaan yang amat sangat luar biasa. Nah, sehingga dalam lagu terjemahan, salah satu terjemahan Malam Kudus itu, Allah menjelma menjadi manusia, itu kata dalam bahasa Indonesia tidak pas. Kata menjelma adalah jadi-jadian, tidak jadi secara utuh. Ya, kalau jadi secara utuh menjadi daging dan darah. Maka kalau saya ketemu teks menjelma pasti saya enggak pakai. Allah menjadi manusia itu betul. Kalau menjelma jadi manusia itu lain. Ya, kata jelma itu jadi-jadian, ya, bukan utuh. Tapi ini utuh. Nah, ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pahami bersama-sama bagaimana mengerti itu. Ya. Maka prainkarnasi adalah keberadaan Yesus sebelum inkarnasi. Sebelum dia masuk ke dalam daging dan darah, sebelum dia menjadi manusia yang seutuhnya, siapa dia? Pertanyaan menarik, Saudara. Kita harus mengerti itu. Siapa sih sesungguhnya dia sebelum dia menjadi manusia? Semua akan jawab, dia Allah. Pasti begitu ya, karena pasti kita juga Yesus Tuhan, ya Tuhan Yesus, ya dia Tuhan. Tapi Tuhan kayak apa? Pasti kita gak bisa jawab lagi. Kalau Tuhan kok mati, ya makin bingung lagi nanti kita. Ya. Kalau Tuhan kenapa butuh makan? Oh dia juga manusia. Oke, lalu kapan dia manusia, kapan dia Tuhan? Makin bingung lagi kita. Dan seringkali muncul jawaban-jawaban yang sangat mengacaukan. Kalau lapar, ah itu manusianya. Kalau ngampunin dosa, ah itu ilahinya. Sehingga dua unsur itu gonta-ganti pada diri satu orang Yesus. Itu rawan setengah mati. Karena membuat Yesus itu jadi magis dan mistis. Ya, satu waktu dia kesurupan dalam tanda petik, masukkan roh Allah, satu waktu roh manusia. Itu konsep apa itu? Tetapi banyak orang Kristen memahami seperti itu. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berpikir engkau sudah Kristen hanya karena kau ke gereja. Berharap saudara cukup rendah hati untuk ngerti itu. Jadilah Kristen dengan belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak. Saya pikir ini sangat penting sekali. Ya, saya sangat terbeban dan terus berpikir bagaimana betul-betul menggembalakan gereja ini. Dan saya berdoa kiranya ada orang-orang yang lahir yang bermutu berpikir kritis dalam mengiring Tuhan dan kemudian menjadi pelayan-pelayan unggulan. Saya selalu ingat ketika Elia kemudian merasa kecewa melayani Tuhan. Dia sudah bunuh ratusan Nabi Baal, tapi orang Israel tidak bertobat. Tidak berbalik hati. Dia marah. Percuma aku melayani, aku tidak lebih baik dari nenek moyang. Tapi saya ingat kalimat Tuhan. Elia, aku akan memberi kepadamu 7.000 orang Israel. 7.000 berbanding jumlah orang Israel pada waktu itu cuma berapa persen? Kecil sekali. Di bawah 10%. Tapi Tuhan berkata, aku beri kepadamu Israel yang sejati. Yang unggulan, yang hebat, yang kuat. Itu mesti mimpi. Nah, kalau kita mau menjadi unggulan, mau menjadi kuat, mesti mau bayar harga yang mahal. Itu high price. Mobil bagus, mobil mewah, tidak ada yang murah. Barang berkualitas selalu mahal harganya. Karena itu mulailah memikirkan pelayanan yang bermutu tinggi. Pelayanan yang mahal, pelayanan yang bernilai yang luar biasa. Bukan nilai angka rupiah, tapi mutunya. Nah, ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan. Sehingga bagaimana bukan kuantitatif khotbah yang menjadi penting, kualitatifnya, kualitasnya. Saya kalau hitung berapa kali khotbah, saya sudah gak bisa ngitung lagi. Ya, sudah ratusan ribu, bahkan mungkin sudah jadi jutaan. Kalau saya ngitung gampang seminggu sekian, sebulan sekian, kali sekian, sekian tahun, itu dia jutaan. Saya menjawab pertanyaan bukan 1.000, 2.000, 10.000, 2.000, ratusan ribu. Kalau saya hitung lagi asumsi saya ini sekian kali pertanyaan, rata-rata sekian pertanyaan, kali sekian, tiap minggu sekian, setahun sekian, nah saya bisa ngitung. Tapi maafkan saya, gak ada hebatnya itu. Karena toh jawabannya masih dipertanyakan. Final apa tidak, selesai apa tidak, kan begitu ya. Kalau asal jawab, siapa juga bisa kan. Nah itu yang menjadi sangat penting bagi kita, bagaimana memahami, menggumuli keimanan kita. Sehingga kita bergairah untuk mengerti itu, bergairah untuk belajar itu. Saya sangat bergairah dengan firman Tuhan dan saya sangat bergairah mengerti. Karena itu majulah terus dalam pelayanan. Ketika semua orang mungkin lari dan meninggalkanmu dan kau tinggal sendiri, demi Tuhan yang hidup, apakah firman itu kurang menggairahkanmu untuk kau melayani Tuhanmu? Tidak kan? Yesus sendiri murid-muridnya bubar semua. Tapi dia tetap menuju salib itu. Ya. Pemahaman-pemahaman begini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita bisa memahami dengan utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ya. Saya agak jor-joran karena saya tadi pagi flight pertama dari Bali. Sampai sini sudah. Kemarinnya lagi kita namanya terakhir makan malam. Ngobrol-ngobrol. Tidur saya itu di jam kamar ya tidur. Ya lah. Terus flight pertama jam 30. Jam 5 sudah harus berangkat ya. Pemetik. Jam 4:15 sudah bangun dah. Artinya udah ngaco 2 jam palingnya. Tetapi kemudian jadi satu hal yang sangat penting adalah ketika saya pikir, aduh jadi padat banget. Tetapi saya selama di Bali kemarin, hanya saya melihat banyak hal yang saya bisa nikmat. Pertama ketika banyak wawasan pikir kawan-kawan itu menjadi berubah. Ah, yang kedua saya sharing soal Mika dan mereka bilang ini yang betul Pak pelayanan. Dan kemudian akhirnya satu orang bilang, Pak Bingman, Puri, saya itu lupa. Kemarin 100 berapa saya kasih per tahun gitu ya. Yang ngasih beberapa ratus juta tiap tahun komitmen. Kayaknya saya gak ada tanda tangan di tahun ini. aduh gue juga lupa. Nanti tak cek di kantor. Tetapi unik ya, dia yang merasa gelisah. Dan tolong Pak, mau mulai apa nanti pembaruan ini saya kasih 300 per tahun. Jadi dia ngambil 300 juta per satu tahun. Dan saudara, dalam diskusi kita, obrolan kita, terlalu banyak orang yang bicara sama saya, Pak Bigman, kalau dalam pelayanan butuh uang kasih tahu dong. Tapi kemarin saya juga bicara sama mereka. Kalian tidak pernah membantu pelayanan saya. Tapi kalian dan saya sama-sama melayani Tuhan kita. Saya bilang untuk dilurusin dulu begitu ya. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang kaya semua begitu. Itu menjadi sangat penting juga. Gak gampang saudara untuk berelasi seperti itu. Ya. Kadang kita ngini aja kadang-kadang aduh linglung lihat ini. Malam kamarnya 1.200. Pikir kita tidur di kamar. Ya ilah ini uang kalau dipakai pelayanan berasa ya. 1.200 US. Dan rupiah. Kadang-kadang saya pikir, aduh. Coba ini buat pelayanan, coba. Ya ini otak-otak saya ya. Tapi udahlah Pak, nikmatin dulu lah. Yang lain kan lain lagi. Ya mereka bikin di tempat itu dan ya kalau Yus saya bikin saya seneng. Ayo nikmatin kira-kira begitulah buat saya itu mubazir. Ya tetapi ketika saya pulang, saya merasa ada berkat tersendiri minimum buat pelayanan yang di Mika. Dan saya bersyukur ketika banyak pendapat saya, akhirnya mereka pahami konsep soal pelayan. Dan pulang ini akan berlanjut lagi pada berbagai diskusi yang akan kita lakoni. Nah jadi saudaraku yang kekasih, bagian-bagian seperti begini menjadi sangat menarik dan kita sangat bergairah. Itu yang saya selalu lihat dalam pelayanan. Sehingga walaupun saya pulang capek badannya begitu ya, kelayangan tetapi ada something yang Tuhan pertontonkan pada kita. Dan itulah yang harusnya kita pahami ketika kita mau bicara tentang Yesus. Allah yang mau jadi manusia. Allah yang mau mendowngrade dirinya. Kenapa? Karena di dalam kekekalan, dia yang disebut Teofani adalah Allah yang sudah ada sebelum dunia ada. Pertama dia muncul di PL, muncul. Tawar-menawar Abraham ya ketika bicara diberikan anugerah oleh Allah. Lalu Abraham bilang kalau segini orang benar boleh enggak sampai kalau 10. Bilang kalau ada 10 tidak akan dihancurkan Sodom Gomora. Saudara-saudaraku, siapa yang berani bernegosiasi, mendowngrade atau mengubah keputusan Allah? Kecuali Allah sendiri. Malaikat tidak akan melakukan itu. Jadi dia menyatakan diri dalam bentuk wujud. Tapi itu tidak bersifat utuh daging dan darah karena dia belum inkarnasi. Jadi datang terus ngilang kan gitu ya. Yang kedua, bagaimana pergumulan Yakob di Peniel? Berkati aku tidak akan melepaskanmu. Lalu malaikat itu memberkati. Sejak kapan malaikat bisa memberkati umat? Tidak ada itu. Malaikat itu melakukan kenapa? Karena dia Kristus yang menyatakan diri. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itu, kalau kita menelusuri secara utuh, di dalam pemahaman kebenaran firman itu, saudara, ya, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Ya. Nah, karena itu kita bisa melihat bagaimana membaca Alkitab itu sangat menyenangkan dan menelitinya. Jadikan dirimu bergairah untuk itu, saudaraku. Bergairahlah menjadi seorang Kristen. Ya, bukan beragama Kristen. Ya. Nah, ini biar kegairahan kita yang kita tumbuh kembangkan. Lalu yang berikutnya, bagaimana kemudian malaikat bala tentara Allah ketika Yosua bertemu dan sujud menyembah. Padahal malaikat tidak boleh menerima sembah manusia. Itu ada di Wahyu. Tapi malaikat yang satu ini menyembah. Apa disembah oleh Yosua dan diterimanya. Siapa dia? Jelas dia bukan malaikat. Tapi Kristus yang menyatakan diri. Tetapi apa ya dalam short time. Tetap. Kelihatan hilang. Jadi kalau kita bilang PL itu begitu samar-samarnya. Kristus sudah menyapa manusia. Masih samar tapi ini. Terus bergerak dalam perjalanan waktu. Ya sampai kemudian di perjanjian baru. Maka dia datang dan dia yang disebut Kristofani. Penampakan Kristus. Ya. Kalau di Teofani, bagaimana penampakan Allah yang menjadi malaikat itu. Sehingga di dalam Kristofani, Kristus yang diurapi itu, dia yang disebut firman, dia bersama dengan Allah, dia itu kekal. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tidak ada yang jadi tanpa dia, dia pencipta. Yesus Kristus adalah pencipta, segala sesuatu dicipta di dalam dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Yang selalu kita sering dengarkan Yesus penebus. Terlalu langka dan jarang sekali kita memahami Yesus pencipta. Dialah. Maka dari pemahaman orang-orang Kristen itu crowdednya kan jelas. Dulu kan kita PL itu era Bapa, lalu PB itu era anak, sekarang era Kristus. Tampak sekali kekacauan struktural doktrinnya. Dengan mudah kita bisa tahu, statement itu sudah kacau balau. Ya. Karena sebetulnya dengan begitu, dia tidak akan pernah berhak untuk berbicara Allah Tritunggal, karena mengacaukan semuanya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, apa yang ada itu harus kita pahami. Yesus itu kekal melampaui ruang dan waktu. Ya. Bagaimana dia tidak bisa dikurung oleh ruang dan waktu. Sehingga pada waktu dia berdiskusi dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kami ini anak Abraham. Yesus bilang, bukan kau anak setan kau. Kalau anak Abraham kau akan dengarkan apa kataku. Tapi kau anak setan karena kau mau membunuh aku. Ya. Nah orang Israel pun disebut anak setan. Saudara bisa membayangkan bagaimana sangat seriusnya Yesus memperlakukan dan Yesus mengatakan atau menempatkan tiap mereka di dalam kehidupan itu. Dan betapa kemudian dia sangat serius terhadap nilai-nilai. Nah jadi kita bisa ngelihat saudara-saudara apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi. Ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, jadi kita bisa melihat keunggulan-keunggulan nilai yang ada pada diri Yesus Kristus yang luar biasa, yang memang Allah yang menyatakan diri. Sang Firman, Sang Pencipta itu. Ya kekal, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu membuat orang Yahudi marah. Siapa kau? Berapa umurmu? Kami tahu bapakmu, kami tahu mamamu. Sombong kali kamu. Tapi orang Yahudi gagal untuk mengenal Yesus. Dia memang beyond. Ya, dia memang ada sebelum Abraham ada. Karena itu menjadi penting untuk mengenal dia. Dan Paulus berkata, Yesus itu setara dengan Allah. Tapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Melainkan mengosongkan dirinya. Wow, data-data Alkitab lebih dari cukup. Sangat terang benderang. Yang jadi persoalan, kita yang tidak pernah cukup menggali firman. Kita yang tidak pernah cukup belajar firman. Kita selalu merasa sudah terlalu banyak waktu untuk belajar, sudah terlalu banyak waktu mengerti ini itu. Padahal jauh dari apa yang semestinya. Ayo bergairah, saudara. Belajar firman tidak membuat kita jadi bodoh. Maafkan saya. Itu akan membuat kita jadi bijak. Karena mencintai firman, engkau akan mencintai bagaimana kebenaran Tuhan dinyatakan. Saya memahami ya, kalau kita betul cinta Tuhan, maka lakukanlah firman Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan menciptakan kita gambar dan serupa dengan dia. Lalu dia berkata, beranak cuculah, taklukkan apa? Bumi. Kalau anak Tuhan mau taklukkan bumi, mana dia boleh bodoh? Dia harus cerdas. Dia harus bijak. Dia harus mengerti banyak hal dalam kehidupannya. Sehingga ini menjadi penting untuk kita pahami bersama-sama, saudara. Penting untuk kita lakoni. Penting untuk kita jalani. Kemarin kita saya tadi bilang itu berdiskusi cukup banyak ya, berpindah-pindah dari politik sampai ke urusan pajak, pendeta urusan pajak bagaimana. Lalu mereka cerita, Pak ada gini, gimana, ada gitu. Terus kita analisa. Mereka tanya saya, gimana kalau ngatur pajak? Saya cerita bagaimana saya ngurus pajak saya, pertanggungjawaban moralnya, mana yang kena pajak penghasilan, mana yang tidak kena pajak karena ada undang-undangnya dan seterusnya. Karena saya nanya konsultan pajak. Saya gak mau lakukan sesuatu yang saya gak tahu. Karena saya dikasih tahu, saya belajar. Karena saya tahu, saya cerita. Saya jadi diskusi menarik. Gila, itu aja kita gak tahu loh, Pak. Baru kita ngobrol-ngobrol, saudara. Gimana saya bisa punya kawan? Dan bisa dekat? Hanya satu. Kalau banyak hal yang saya tahu, banyak hal yang bisa saya diskusikan, maka banyak orang bisa jadi kawan. Ayo berkawan dengan seniman, ayo berkawan dengan ini. Tapi mengertilah dunia mereka, isu mereka, diskusi mereka. Mau gak mau ya, kita belajar bukan? Kenapa? Demi Tuhan yang hidup, karena kecintaanku melayani Tuhan. Yang lain boleh berhenti. Saya boleh sendiri. Tapi saya tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Saya harap semangat itu ada pada kita semua. Kita tumbuh kembangkan. Supaya kita bergairah dalam kehidupan. Ayo melayani, tidak lagi bergantung karena orang lain. Tapi melayani karena urusan kita yang personal dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya akan lakukan apa yang Tuhan perintah. Tidak mudah, saya tahu. Saya sadar betul. Dan seringkali saya melakukan hal yang saya sebenarnya tidak suka. Dan tidak jarang saya gagal. Lalu mulai lagi dan bergumul lagi. Dan itulah kehidupan yang harus kita lakukan. Untuk menggapai mutu nilai yang sangat tinggi. Yang ada di dalam kemanusiaan Kristus yang luar biasa itu. Maka Yesus reinkarnasi di dalam PB jelas diungkapkan oleh para rasul. Nah, kemudian Yesus itu inkarnasi masuk ke dalam daging dan darah. Nah, itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 4. Firman yang menjadi itu masuk ke dalam. Manusia yang dibicarakan di situ adalah unsur daging darah tadi. Itu manusia. Maka bukan menjelma, bukan jadi-jadian. Manusia yang seutuhnya, itulah Kristus itu. Sehingga dikatakan dia mengambil rupa seorang manusia, ya, ketika dia menjadi rupa-rupa seorang manusia dan datang sebagai hamba. Maka apa yang dilakukannya menjadi sangat luar biasa sekali. Dia memainkan peran, karena ketika Allah menjadi manusia, dia melakukan penyangkalan yang besar. Dia menyangkali keilahiannya, saya selalu ingatkan ini ya. Yesus menyangkali keilahiannya sehingga Allah jadi manusia, ya enggak? Kita disuruh nyangkali diri susahnya setengah mati. Padahal kita tidak disuruh menyangkali kemanusiaan kita supaya kita jadi binatang. Enggak tuh. Menyangkali diri kok. Kamu tetap manusia. Enggak downgrade. Masa sih susah amat? Tuhan Yesus Allah jadi manusia. Who are you? Seberapa hebatnya kamu? Seberapa pentingnya kamu? Kan itu saudara. Supaya kita bisa melihat hal-hal yang indah dalam hidup ini. Sehingga itu bisa bertumbuh. Bisa berkembang dengan utuh dalam hidup pengabdian pelayanan kita. Bagaimana Tuhan akan menolong kita, menuntun, memimpin kita. Sehingga kita menikmati satu demi satu apa yang dia mau itu. Kalau dia mau mendowngrade dirinya, Allah jadi manusia. Betapa amat sangat sombongnya kita. Kalau tidak mau menyangkal diri kita. Supaya nilai hidup kita sama seperti yang dia kenal. Bagi saya sulit untuk memahami tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Waduh, lewatan amat ya. Konyol amat kita. Tapi itu adalah bisnis yang harus kita wujud. Maka kita berkelahi dengan siapa? Dengan diri kita yang tidak mau diperlakukan begitu, bukan? Berkelahi lawan kita siapa? Diri kita. Apa yang kita lakukan? Menyangkal diri. Oh berat, sulit. Kalau begitu bagaimana Yesus jadi manusia? Kalau dia gak mau, ya gak selamat kita. Ke surga kita. Pikirkanlah itu. Berapa mahalnya dia membayar kita. Dan berapa tidak tahu dirinya kita membayar pertunjukan yang mahal itu. Kadang-kadang kita pikir-pikir ya. Ini opat tidur aja segini. Ada lagi yang harganya gila-gilaan lagi begitu ya. Tapi kemudian kita ngomong pikir berdua sama istri saya. Ya waktu breakfast kita pantas ya. Ya di kamar kita bukan cuma aku aja ya. Bilang ditaruh situ beberapa botol berbuk ada semua. Inya yang deklas ada pada first semua. The first. Jadi kita pikir-pikir pantas ya dibayar segini. Nah cuma kita berpikir lagi terus sambil lanjut. Orang datang lalu keluarin uang segitu. Kira-kira kepuasan apa yang didapatnya? Saya akan berkata saudara. Tidak ada kepuasan yang lebih hebat daripada melayani. Perhatikan ya. Makan enak, kok terbatas perut kita ya. Mau berapa yang kita makan? Dia taruh di situ. Chicken egg, ada wagyu, enak dagingnya. Mau dipotong berapa sih namanya makan pagi ya, kagak banyak juga ya. Lalu saya pikir-pikir, kenapa orang melihat sesuatu yang seperti ini yang kok akhirnya sangat limited kemampuan kita menikmati. Padahal kenikmatan yang paling luar biasa itu apa? Kalau kita melayani Tuhan. Di kedukaan, di kesulitan pun dimampukannya. Kita menatap kehidupan dan tersenyum. Jalani, lakoni, cintai. Patut dia begitu entengnya menuju Bukit Golgota. Sudah semalam dia memenangkan pertempurannya di Getsemani, bukan? Lalu perempuan-perempuan Yerusalem menangis. Menangisi. Apa kata dia? Jangan tangis ya. Tangisi diri. Sebetulnya yang enak posisi perempuan Yerusalem. Gak mikul salib. Kasihan Yesus. Tapi dia bilang jangan kasihan ya. Diri. Saya selalu berpikir. Kalau kita bisa taat. Kita akan mampu menikmati. Tapi kalau kita tidak punya mental itu. Kita tidak akan pernah bisa menikmati salib. Kita boleh berkhotbah, kita boleh bicara, kita boleh menyanyi, kita boleh lakukan, kita boleh berkata apa saja. 1000 salib kau taruh di kalung. Tidak akan ada nilai. Tetapi ketika kita bisa, disitulah kepuasan. Ayo kita ambil. Kita raih. Kepuasan salib. Angkalan diri. Ya, sehingga kita mempunyai kekuatan. Seperti apa yang ada pada diri Yesus Kristus. Dan dia lahir dari perawan Maria. Ini juga kata penting. Yang ditekankan oleh Matius, walaupun dalam Yesaya sebetulnya kalimatnya agak beda. Yang dipakai itu Alma, bukan virgin tapi ya. Alma itu adalah perempuan muda tapi belum menikah. Lalu Matius menuliskan dari perempuan muda belum menikah dengan menekankan anak dara, perawan Maria itu. Apa yang ingin disampaikan Matius? Alma itu memang gadis muda tapi belum menikah. Gadis dong. Jadi anak perempuan muda belum menikah, ya gadis. Tapi Matius langsung pakai istilah itu. Virgin. Perawan Maria itu. Apa yang mau ditekankan oleh Matius? Ingat, Yesus datang dari seorang perawan yang belum berhubungan dengan siapapun. Dan dia lahir karena dikandung Roh Kudus. Itu sebab dia menjadi manusia yang tidak terhisab pada dosa turunan. Dia bebas dari dosa turunan dan dia layak sebagai korban penebus. Kalau lihat Alkitab, itu teliti, begitu tepat, begitu luar biasa. Saudara boleh belajar agama lain ya. Banyak baut yang saudara bisa buka, tarik kalau teliti gitu kan. Itu bisa goyang-goyang. Kalau gitu gini dong, kalau gini gitu. Blubuk-blubuk orang bisa bingung. Orang Kristen juga kita suka begitu Pak. Saya akan jawab. Karena kau tidak ngerti penuh. Dan Alkitabnya yang lemah. Alkitab berbanding dengan kitab suci lain. Itu luar biasa. Tapi sayang agennya. Kita-kita ini ya, yang menceritakannya, kita yang gagal. Yuk belajar, yuk dalamin yuk. Gak betul-betul nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang hebat dalam diri kita. Nah, natur Kristus yang berinkarnasi itu. Jadi kalau begitu Yesus itu yang manusia itu siapa dia? Pertama dia Allah sejati. Karena pada mulanya dia firman, Allah yang menjadi manusia. Tetapi dia manusia sejati. Karena dia dilahirkan oleh perawan Maria, dia bertumbuh. Dalam kerendahan hati, dia rela disunat. Ketika umur 8 hari, dan umur 12 tahun, dia dibawa ke Bait Allah untuk menjadi anak Taurat. Umur 13, dia sudah boleh mengikuti perayaan-perayaan di Yerusalem. Dia tunduk. Dan dia dengan rela datang, sekalipun Yohanes ketakutan pembaptisnya. Gak mau baptis dia. No. Lakukanlah supaya genap isi kitab. Saya pikir-pikir ya, gak gampang ya. Melakukan di mana kita di atas, tinggi, lalu mesti turun gitu. Gak gampang loh itu. Gak sederhana itu. Ya. Nah ini yang kita mesti pikir dan kita terus belajar dan terus kita lakoni dalam hidup kita. Bagaimana kita mewujudkan semua itu supaya menjadi sesuatu yang aktual dalam keseharian kita. Ia tidak berdosa, ilahi dan manusia. Ibrani bahkan berkata, dia sama seperti kita dicobai, tapi, itu menarik ya, dia tidak berbuat dosa. Nah emang kalau manusia dicobai, bisa gak berdosa? Bisa, kalau saja Adam taat pada firman Allah. Makanya sekarang kita adalah orang berdosa yang bisa tidak berdosa, kalau taat dalam penebusan. Jadi kita gak bisa bilang, ya saja itu dalam dosa, namanya juga manusia Pak. Bukan, namanya satu. Kamu tidak mau tahu kan itu dan kamu tidak dekat dengan dia. Maka kalau jatuh dalam dosa sedihlah. Saya fail. Jangan melegalitas. Ya namanya juga manusia. Gak bisa itu. Kalau itu yang kau ucapkan berarti sah-sah saja. Karena namanya manusia, lalu bikin dosa. Kau anggap apa kematian Yesus? Itu konsekuensinya berat loh. Ya kan? Jadi kita gak bisa begitu. Jangan pernah pakai kalimat itu ya. Oleh karena itu di dalam dirinya yang kekal dan ideal, itulah Yesus Kristus yang berinkarnasi itu. Ya ilahi dan manusiawi. Itulah Yesus Kristus yang berinkarnasi. Sehingga keunggulan di dalam dirinya adalah keunggulan yang tidak tertandingi. Sehingga penebus bukan sekedar penebus. Itu bukan game. Allah pura-pura jadi manusia lalu pergi menebus dosa. No. Kalau memang itu yang dia mau. Ngapain dia 33 tahun kurang lebih harus menjalani hidup ini. Dan dia berarti Allah yang jahat karena bikin susah si Maria dan si Yusuf. Ya bikin pusing banyak orang. Jangan lupa. Kalau cuma mau bermain-main. Begitu Adam Hawa bikin dosa. Mati. Selesai ya. Bikin baru lagi bisa gak? Sama mudahnya membalikkan tangan buat Allah. Mudah sekali. Tapi tidak dilakukan. Why? Karena dia mau mengajarkan pada kita. Apa artinya kasih? Dia mau mengajarkan kepada kita. Apa artinya ketaatan? Lalu untuk itu dia yang jadi model. Dia jadi alat peraganya. Dia taat dalam cinta kasih yang luar biasa. Go! Luar biasa. Kau ajar kami dengan dirimu. Saya selalu suka Alkitab mengatakan kalimat hebat. 1000 perkataan. Jadi tak bernilai. Tanpa diikuti oleh perbuatan. Satu perbuatan. Perbuatan yang hebat. Untuk memberikan pembelajaran. Wow. Dan Kristus. Perkataannya dalam dan benar, perbuatannya tak terbantah. Purna. Luar biasa ya. Kita dituntut, saudara. Ya, bagaimana berjuang di situ, bagaimana berkelahi di situ, bagaimana melakoni apa yang menjadi kehendak. Maka Kristus Tuhan kita, ya, kita menyebutnya sebagai 5K. Saya memakai istilah ini untuk menggambarkan. Ingat Kristus, sama. Lahirannya, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan, kedua kali. Kristus, lahiran, kematian, kebangkitan, kedatangan. Nah kelahiran, kita belajar sendiri. Puji Tuhan gereja kita terus merangkak. Kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa menggali beberapa bagian ya. Dan saya harapkan tidak untuk menyongsong 10 tahun ini, basis dari seluruh isu yang ada di kitab Injil tentang kelahirannya tergali semua. Dan itu tidak mudah, saudara. Kita harus menggali seluruh kebenaran yang utuh. Kita harap kita punya 40 tema Natal. Dari 7 seri salib kematian, ya, kita punya 70 seri kematian. Ya pasca satu tema dan ada 10 tema kebangkitan. Yang berkaitan dengan seputar peristiwa. Yang ada di Alkitab. Bagaimana menggali itu? Kadang-kadang kita sudah bicara, Yesus lahir, lahir di hati kita, kasih berkat untuk kita. Kau tahu artinya lahir? Mari kita nyanyi, seneng-seneng. Seneng-seneng. Yang ada dia lahir, kita tutup pintu semua. Kan kita siapa? Kamu pikir Natal itu ada nada gembira di sana? Gembira surga, yes! Dalam konteks manusia, yang terjadi adalah penghinaan yang luar biasa. Perlawanan yang memalukan. Natal itu adalah aib manusia berdosa seperti kita ini. Yang kalau kita ingat kita pun sama. Menolak dia dan berkata, maaf tidak ada tempat. Tapi kita gak pernah sampai ke situ ya. Mau happy-happy saja. Dan kita berpikir itu sangat dipahami manusia. Ya memang iya, orang itu doyannya kita kok. Padahal kita tidak disuruh belajar. Datanglah ke gereja, cari apa yang kau ingin. No. Apa yang Tuhan ingin. Kristus yang mati itu yang penebusan dosa. Kelahirannya penggenapan nubuat. Semua mengarah, benar. Dia mati, tebus dosa. Dia bangkit, kemenangan atas maut. Maut sudah dikalah. Hingga waktu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, sampai bangkit. Itulah perkelahian itu terjadi. Tinggal oleh Bapa, dia hajar. Setan itu dia rubuhkan semua. Dialah pemenang itu. Bangkit menjadi kekuatan keyakinan. Ada orang yang bilang, kan Allah lebih hebat dari setan, Pak. Ya ngapain capek-capek seperti itu? Ya capek-capek karena kau, karena aku. Ngomong saja dia, gak cukup lagi kita. Kita ini orang bodoh semua. Dan ngomong dia sama si Adam, yang ini boleh kau makan semua, yang ini jangan. Ditabrak juga. Sekarang diajar lagi kita. Ini loh, ini contohnya ya. Kasihnya contoh. Jaminan dia bangkit itu. Dari matinya itu. Tapi heran, itu pun tetap membuat kita takut mati. Itu juga ya. Ini sebetulnya hidup ini. Maka kalau kita lihat-lihat antara keimanan kita dengan sikap hidup kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita, nah sejalan, saudara. Ini menarik ya, sehingga bagaimana kita mengkritisi tiap hari kita, tiap langkah kita. Nah ini penting. Oleh karena itulah harus kita perhatikan. Dia naik. Fakta dan pengharapan sejati bahwa kita juga akan naik ke surga sama seperti dia. Itu pesannya kan? Aku kembali ke rumah, Bapakku menyediakan tempat bagi siapa? Kita yang percaya. Jadi bukan spekulatif kepercayaan kita. Kamu lain bilang surga, belum satu pun yang pergi ke surga. Untuk menunjukkan itu, Allah Yesus Kristus jadi manusia. Kedatangan kedua, penggenapan ke dalam kekekalan. Wow, bahwa kita nanti akan habis semua, bumi hancur. Maka hiduplah kita di Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang sekarang. Langit baru, bumi baru. Orang banyak ke Yerusalem sekarang. Saya suka Paulus waktu ngomong Galatia. Kita akan tinggal di Yerusalem baru. Bukan Galatia, apa Yerusalem sekarang. Yerusalem sekarang itu adalah Hagar. Yerusalem baru itulah Sarah. Waduh. Jadi kalau ngebaca itu telak banget. Ngapain juga ya semua pergi rame-rame ke Yerusalem. Pergilah historical, pergilah belajar. Jangan anggap itu kemudian menjadi sesuatu yang magis, mistis, hebat, luar biasa. Malu kita nanti dengan kalimatnya Paulus. Kok kiblatnya ke sana? Luar biasa ya. Nah, jadi semua aspek tentang itu memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita akan apa dan bagaimana seharusnya. Ya. Nah, penebus. Tetapi saudara-saudara, untuk menjadi penebus itu ada syarat. Pertama, tidak terlibat dan tidak di bawah hukuman dosa. Manusia sudah jatuh dalam hukuman dosa. Karena itu lahirlah Yesus dari perawan Maria yang tidak berdosa. Maka untuk penebusan, hanya mungkin manusia yang tidak berdosa. Siapa? Yesus. Tapi kan dia bisa aja kena dosa turunan. Betul kalau dia lahir dari perkawinan Maria dan Yusuf. Tapi bukan. Nah itu loh, dia dari perawan Maria. Kok bisa? Kuasa Roh Kudus. Kalau begitu kan dia berkuasa banget. Kenapa pakai tunggu-tunggu 9 bulan 10 hari? Hebat. Dia mau mengajar kita, dia rela masuk ke dalam ruang yang kita paham. Aduh, downgrade banget ya Tuhan ya. Dia bisa sekejap, tapi diikutinya proses berjalan. Ngapain dia mau dibaptis sama si Yohanes Pembaptis? Maka Yohanes Pembaptis pun ketakutan. Jangan, aku tidak layak. No. Supaya genap isi kitab suci. Jalankan. Aduh, luar biasa ya. Saya tahu. Saya ajari hari ini. Tapi kalau saya suruh jalani, lalu betul-betul downgrade. Saya harus jujur loh, berat banget ya. Jadi gak usah ngomong, nanti kita jadi Kristen, digorok leher kita, dipanah kita, dibakar gereja kita. Gak usah jauh-jauh dah. Tiap hari ini perkelahian, penyangkalan diri itu. Itu Kristus kalau kita mau bicara. Karena dia bilang apa? Kalau kau mau ikut aku, tanggal dirimu, pikul salibmu. Jadi gak usah takut dulu urusan gereja dibakar, gampang itu. Syukur kalau gereja kita dibakar, kita ikut kebakar dan mati. Puji Tuhan. Berarti kita ke surga kan? Ditembak orang, dipanah, bagus banget. Ingat, musuh paling serius kita adalah diri kita sendiri. Perkelahian paling sengit pada Allah atau mengikuti godaan setan. Harus mati sebagai korban penebusan. Dan penebusan yang seharga dengan penghukuman. Karena tebus itu enggak boleh enggak. Manusia Adam tidak berdosa lalu bikin dosa. Maka dia harus mati. Maka harus ada manusia yang tidak berdosa seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yang boleh menjadi penebusan. Itulah Kristus. Sehingga Paulus berkata, sama seperti satu orang Adam, semua manusia jatuh dalam dosa. Begitu pula karena satu orang Kristus, semua manusia dibangkitkan. Diselamatkan dari dosa. 1 Korintus 15:20-22. Baca Alkitab itu ya, saudara teliti aja. Lah ayatnya lebih dari cukup untuk menjelaskan semua. Ya, jadi lihat. Karena kita bisa merangkai. Kemudian saudara, Yesus Kristus sebagai penebus, perhatikan. Memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa, menggantikan manusia yang seharusnya menanggung hukuman murkanya. Harusnya yang dihukum siapa? Manusia. Jadi ingat ya, penebusan dosa bukan kita ditebus dari kuasa iblis. Jangan salah ya, saya kira banyak sekali bahkan pendeta pun salah ngomong. Kita tidak pernah ditebus dari kuasa iblis. Kita di bawah murka Allah, di bawah hukuman Allah. Maka Yesus membayar penebusan itu kepada Allah. Jangan salah. Kalau setan mah itu urusan kecil. Masalahnya manusia itu berdosa kepada Allah. Manusia ada di bawah hukuman Allah, di bawah murka Allah. Siapa yang bisa melepaskan itu? Kecuali dia sendiri. Sebab dalam matinya bagaimana dia melakoni itu, darahnya menjadi penggemapan pengampunan dosa dari apa? Darah domba. Ingat darah domba? Darah domba adalah penghapus dosa, itu di PL. Tapi kalau kau bikin dosa selalu ada darah domba. Ini saya pernah akan ajak saudara hitung-hitungan konyol ya. Kira-kira sehari saudara bikin dosa berapa? 2, 3. Halo, 20 kan kira-kira gitulah ya. Anggaplah 2, ukurannya burung merpati aja. Nah, 2 dosa, 2 burung merpati. Oke, sehari itu. Minggu 7, bulan 30 hari, berarti berapa ekor anak burung merpati? 60, setahun berapa? 720, hidupmu berapa tahun? Berapa korbanmu burung merpati itu sudah? Itu kalau kau 1 kali berapa jumlah manusia? Percayalah kalian, gak sempat beranak burung merpati itu, udah habis itu. Maka mau dikatakan apa? Saya bikin hitung-hitungan ekonomi. Tidak ada apapun yang cukup untuk menebus dosa manusia. Ngerti maksud saya? Gak akan pernah. Udah miskin kita gak selesai pula lagi. Karena begitu burung merpatinya habis, besok masih bikin juga lagi. Terus gak ada lagi burungnya, akhirnya mati juga kita. Apalagi kalau bayarnya pakai domba. Aduh kere amat kita. Domba lagi. Lu pikir-pikir ya. Mengajak orang untuk berpikir aplikatif. Ajak orang ekonomi berpikir secara ekonomis. Coba you hitung. Yeah. Kalau benar-benar begitu ya habis dong Pak. Ya memang iya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu sebab Ibrani mengatakan. Kalau darah domba berkali-kali. Darah Kristus berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya, ia menyelesaikan. Kalau pentahiran di dalam PL, berulang-ulang, tiap kali orang ditahirkan, menstruasi ditahirkan, kena najis ini ditahirkan, baptisan, tidak diulang-ulang. Penebusan dosa, tidak diulang-ulang, 1 kali. Pertobatan, 1 kali. Tapi kan kalau orang sudah tobat, bikin dosa, Pak. Yes, itu namanya pengakuan dosa. Aduh, kan mestinya gak boleh nih, balik. Makanya mudah mengenali orang Kristen. Pohon dikenal dari apa? Orang yang sudah bertobat itu buahnya kan. Waktu itu kesaksian loh Pak, dia nangis Pak. Dia sudah bertobat loh Pak. Gak ada urusannya nangis sama bertobat. Banyak yang bisa nangis. Yang di penjara itu nangis semua itu. Oh saya menyesal Pak. Begitu keluar bikin lagi. Kenapa kau nyesal? Kau bilang kau kemarin nyesal. Iya Pak nyesal di penjara jadi gak bisa bikin lagi. Untung keluar Pak, bikin lagi. Kurang ajar kau kita bilangnya. Ku pikir kau menyesal berhenti. Tunggu Pak, pengen berhenti tapi gak bisa. Tahu gak kau itu salah? Tahu Pak, tapi kenapa diterusin? Saya juga gak berdaya. Semua orang tahu, pakai obat itu bahaya. Nyuntik itu bahaya. Mati kan? Bisa. Tapi berkurang gak pemakainya? Nambah. Orang goblok apa? Udah dikasih tahu. hati-hati kalau narkoba gini, tetap aja. Itu bukan masalah knowledge, ikap hati. Ya, dan akhirnya dia terpisah dari bapaknya demi apa? Pemulihan hubungan manusia yang terpisah dari Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Bapa. Lalu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabat. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia berlumur dosa, penuh dengan dosa, Bapak memaling. Kenapa dia penuh dosa? Karena menanggung semua dosa. Sehingga kata Paulus, dalam keterpisahannya dari Bapak, maka kita dipersekutukan dengan Allah yang hidup. Siapa yang dipersekutukan dengan Allah yang hidup? Yang percaya kepada. Siapa yang percaya kepadanya? Mereka yang akan melakukan. Bagaimana kita tahu? Kenalilah dari buahnya. Semangat hidup mereka adalah menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib tidak sama dengan cara jadi miskin, melarat. No, jangan salah. Saudara akan belajar menikmati hidup cukup. Wah, hebat ya. Tidak juga disuruh kita berlebih. Ini menjadi pergumulan tersendiri yang perlu kita pahami. Sehingga di dalam kita memahami Kristus itu, waktu kita ngomong, aku percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, apa yang kita percaya? Yesus yang mati buat kita, Yesus yang terpisah dari kita, apa dari Bapaknya karena kita, Yesus yang meminta kita, sangkal dirimu, itu enggak yang ada di otak kita waktu kita pengakuan iman rasuli. Kalau enggak, ya gawat. Kenapa kau ngomong gitu? Kan begitu bunyinya, Pak. Jadi kenapa kau ngomongkan? Hafal. Aduh, Mak. Kan tes hafal-hafalan, saudaraku. No. Ini hakikat, ini hidup, ini prinsip. Sebetulnya sama seperti dua bapak kami, di pintu ada yang hidup, belajarlah kalian menikmati. Saya tiap kali itu agak kecut juga saya memahaminya, karena dia katakan begini kan, dalam dua bapak kami, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di, jauh kalilah bumi ya, hidupku aja gak jadi-jadi. Tanya kehendakku adalah kehendakku, bukan kehendaknya. Aduh Tuhan, gagal. Berapa hebatnya Yesus. Pergumulan hebat itu. Dia memohon. Tapi koma. Bukan kehendakku. Kehendakmulah yang. Jadi dia berhak mengajarkan dua bapak kami. Ngerti maksud saya ya? Dia berhak, dia lakukan. Nah mestinya waktu kita berdoa. Kayak kita punya hak atas doa itu. Gairah itu harus ada di mana? Di hidup kita. Kalau saja kita berlomba-lomba melakukan kehendak Tuhan itu ya. Tuh gereja indah amat ya. Amat sangat luar biasa. Nah, yuk berlomba-lomba yuk. Sehingga hidup kita betul-betul bergairah. Untuk apa yang menjadi kehendaknya. Nah maka saya bilang tadi kalau dua bapak kami. Nah one day kita akan seminarkan itu juga ya. Nah pengakuan iman rasuli tentang Kristus. Nah itulah yang kita paham. Karena itu. Tiap kali nanti saudara mulai mengikrarkan pengakuan iman itu. Harap. Benak kita sudah makin berubah. Dan tiap kali kata itu keluar, gumulkan dengan diri kita. Kita sudah begitu. Kalau belum, bagus juga. Saudara berdoa. Tuhan, katakan pengakuan ini. Ya aku jawab. Ampun ya. Tolong aku. Ya aku bisa seperti apa. Yang kau. Saya pikir ini menjadi penting, saudara. Bagi saya, bukan karena saya bisa menjelaskan pengakuan iman rasuli, maka saya berarti menjiwai. Enggak, sama. Saya lakoni enggak. Saya pun akan menjadi amat sangat rawan, karena saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, ternyata jelas-jelas saya enggak melakukannya. Lebih gawat lagi kan. Yesus akan bilang, munafik kau, kau sendiri enggak hidup begitu. Serius banget. Maka saya mau berbisnis baik-baik. Tolong. Ya kita akan berurusan pribadi dengan yuk bergairah. Pengakuan iman rasuli. Kita akan menghidupkan semangat keimanan. Oke, saya stop sampai di sini saudara supaya ada waktu kita berdiskusi. Kalau ada pertanyaan pertama silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke. Ayo no. Oke, yuk. Terima kasih. Ya, gimana? Kenapa Yesus itu harus mengosokkan dirinya? apakah untuk nyatakan kasihnya itu dia harus kosongkan dirinya? Ya. Bukankah dia bisa tetap menjadi manusia yang super gitu? Bukankah banyak orang yang lebih tertarik dengan hal itu? Oke, itu ya. Kenapa Yesus mengosongkan dirinya? Jangan lupa dia Allah. Dan tidak ada yang bisa melihat Allah. Barang siapa melihat Allah, dia akan apa? Jadi untunglah Cahyono, dia kosongkan dirinya. Kalau enggak mati kau nanti. Nanggap. Dan yang kedua, waktu dia mengosongkan dirinya, dia mengajar kita kerelaannya merendahkan dirinya. Supaya kita belajar. Itu sebab saya bilang, tiap kali begini malu kita. Manusia suka apa orang yang super. Betul. Itu sebab pada waktu dia diangkat orang, mau dijadikan raja, apa dia bilang? Omong kosong kalian. Hari ini kalian mau jadikan aku raja. Besok kalian salibkan aku. Itu beberapa hari sebelum penyaliban. Kalau kita pengen jadi raja ya. Saya kemarin share sama teman-teman. Saya bilang, dulu saya jujur saja sebagai pendeta yang kebayang di otak saya apa? Pendeta top, khotbah kemana-mana, berangkat luar negeri apa, wah ditunggu orang. Itulah yang kubayangkan. Tapi waktu makin berjalan-berjalan, loh, pendeta kaku kalau aku cuma berkhotbah toh. Apa yang kuberi? Apalah sulitnya berkhotbah? Iya kan? Apa sulitnya? Gak ada sulitnya itu. Kenapa kemudian sekolah kita berdiri, pelayanan media ada. Tapi yang lebih lagi, bagaimana menghidupinya? Karena Kristus sudah mendemonstrasikannya. Itu sebab bersyukurlah kita dia mau mengosongkan dirinya. Dan saya harus belajar seperti apa yang Yesus tadi. Diangkat jadi raja, dia gak mau. Dan kita kalau mau diangkat jadi raja, digede-gedein orang, dan kita besar kepala, itulah titik apa? Kejatuhan kita. Banyak orang ketika di bawah dekat sekali dengan Tuhan. Ketika naik ke atas, dekat banget dengan setan. Heran ya, setan main atas aja sih. Serba wah, serba ini memang gak gampang, pergumulan. Jadi ya kalau memikirkan, kenapanya justru mengagumkan. Emang pertama kalau enggak kita gak bisa berurusan dengan dia kan. Itu sebab di PL itu dia datang dalam bentuk malaikat manusia kan. Terus dia pergi lagi, hilang begini-begini aja. Nah untuk tinggal bersama dengan kita, mengajar kita sepanjang kehidupannya, harus dilakukan. Yang menarik lagi, berapa tahun masa pelayanan Yesus? 3 setengahan kurang lebih. Umur berapa dia menunggu ke situ? Sampai berapa umurnya? Hah? Memulai pelayanan? 30. Orang sekarang sekolah 6 bulan sudah khotbah. Sudah rasa hebat, jago. Waduh, emang Yesus bodoh sampai nunggu 30. Umur 12 berdebat di Bait Allah itu ahli-ahli Taurat KO semua kan. Tapi diajarkan lu ketaatan. Umur 30 dalam kitab bilangan memang dikatakan, pilihlah beberapa orang untuk mengerjakan pekerjaan khusus kemah sembahyang yang berusia 30 tahun. Diikuti Tuhan ketentuan. Saya pikir-pikir luar biasa. Diikutinya ketentuan untuk mengerjakan kemah sembahyang. Karena dialah kemah sembahyang yang sejati itu. Waduh, itu hebat banget. Luar biasa. Iya. Jadi bukan saja dia mau menjadi manusia super. Rela lagi bukan saja jadi manusia. Nunggu 30 tahun. Nah waktu dia umur 1-2 tahun, Maria Yusuf mau waktu ada pembunuhan oleh Herodes, Maria Yusuf kemana? Kurang lebih 3 tahunan juga mereka katanya di Mesir. Muder. Ada gak keluarganya di Mesir? Ya elah di Betlehem aja orang susah. Ke Mesir pula lagi. Sengsara ya. Anak bukan anak orang kaya istilahnya ya. Bapak emaknya diuber-uber. Heran kadang saya juga mikir, kenapa jalan itu yang dipilih Yesus? Kalian suka gak jalan itu? Halo? Kalian suka jalan yang dipilih Yesus? Karena menurut kalian Yesus salah pilih ya? Ya sudahlah. Kira-kira begitulah. Jalan kita yang paling betul. Itu memang repot yang memahami jalannya ya. Clear ya? Jadi kenapa dia mengosongkan diri pertama karena tidak ada yang bisa melihat Allah utuh. Kalau melihat Allah mati. Yang kedua, dia kalau Allah yang utuh dan tidak ada mengosongkan diri menjadi manusia, maka dia tidak pernah menjadi kecuali jadi-jadian. Menjelma seperti babi ngepet. Babi ngepet itu babi apa bukan? Bukan ya, itu manusia ngepet kan gitu ya. Ngepet-ngepet jadi babi. Kan cerita kita kira-kira ceritanya itu kan. Tapi babi jadi-jadian itu. Makanya katanya ada lilinnya. Jadi kalau lilin ditepuk, babinya ketebuk-ketebuk-ketebuk itu bisa kepalanya manusia, katanya ekornya babi. Lalu ditangkap, ya itu ceritanya lah. Tapi saya mau mengatakan jadi-jadian. Di tempat-tempat mana-mana pun banyak sekali cerita kan. Makhluk jadi-jadian. Tuhan Yesus bukan itu. Nah itu yang hebat. Ya, untunglah dia tidak memilih menjadi superstar. Karena kalau dia pilih superstar, kita gak kebagian kursi no, nontonnya no. Kalah no, kagak kebeli tuh tiket. Itu namanya gembala no. Waduh, tuh gembala apes dah. Tinggal aja di Padang tuh. Paling yang datang Herodes dan kawan-kawannya. Ya, thanks God, thanks God, thanks God. Dari berbagai sisi kalau dilihat ya, mengagumkan. Ya, good, ada lagi? Iya, Bapak nih. Bapak panen tahun lalu, mulai bulan ini panen. Terima kasih Pak. Bila angkal diri pikul salib dengan bahasa yang sederhana, yang pertama. Kedua, Yesus dalam perjanjian lama. Jadi dicontohkan waktu nego Sodom dan Gomora. Dia berupa malaikat atau manusia biasa, tidak mungkin dia malaikat bisa bernego. Dengan Allah Tritunggal, karena Allah itu roh, mereka sudah ada dari kekekalan ke kekekalan, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Mereka itu, Allah itu roh. Apakah mungkin yang datang itu Allah sendiri atau roh, bukan Yesus? Dari ketiga itu. Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama, kalau kita menelusuri jejaknya, membaca data-datanya, ya kan? Paling tidak waktu Yesus ngomong, Bapakmu Abraham rindu kali kedatanganku. Ini apa sih urusannya Abraham? Lalu kita connect di peristiwa Sodom, Gomora itu. Nah kita tidak bisa memilah apakah ini Allah ataukah itu roh. Allah itu roh adanya. Bisa jadi fisik. Jadi itu tidak perlu kemudian membuat kita bingung. Ya, tetapi yang saya bilang tadi, ketika dia Allah jadi manusia, dia tidak sedang ingkar, makanya selesai, cup, hilang lagi kan. Jangan cari-cari di mana dia, gak ada lagi tuh, hilang. Tapi waktu dia inkarnasi, dia tinggal bersama dengan kita, menjadi sama dengan manusia. Itu yang membuat berbeda. Maka di PL itu semua terang sekali mengarah ke teofani, ke Kristus Tuhan. Kemudian kalau kita melihat lagi kasus Yosua ketika bertempur dan berperang, ternyata yang disebut kerajaan Israel itu kelak kekal selama-lamanya kan. Itu janji Tuhan kepada si Daud di 1 Tawari 17. Padahal kerajaan Israel rubuhnya, hancurnya. Di mana kekalnya? Pada diri Yesus Kristus. Dia berkata begini pada orang Yahudi. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya, membunuh, menghabisinya. Dia bicara, Yahudi menghabisi dia. Jadi dia sudah menunjuk data-data itu, maka dengan segera kita bisa mengkoneknya ke perjanjian lama. PBPL, PBPL, PBPL. Nah ketemu. Ya, jadi memang tidak boleh sekedar menebak-nebak, tetapi kita melihat korelasinya. Itu yang kita lihat, teofani. Dan yang terakhir, dia Allah Tritunggal. Ya, enggak usah khawatir kalau Yesus yang datang, Roh Kudus ngambek, kenapa bukan aku? Ya enggak begitu. Dan dia tidak terpisahkan, Allah Tritunggal itu ya. Tiga pribadi, tapi satu kesatuan yang utuh. Itu hakikat keunikan Allah yang luar biasa itu. Nah, sangkal diri dalam bahasa sederhana, sebetulnya gampang sekali. Kalau ada orang di bawah kita, levelnya gitu ya, pelayanannya baru-baru udah. Tapi kemudian kita sama-sama, udah kurang ajar, sombongnya setengah mati segala macam ya. Kita kan bisa marah sama dia dong. Kamu pikir kamu siapa kan gitu. Tetapi ketika kemudian, oh, kita diam. Ya. Sampai akhirnya dia tahu. Dan kemudian belajar. Jadi malu hati. Aduh, iya, mau malu loh. Kemarin kok sombong amat, kurang ajar. Padahal dia lebih hebat. Ya. One day dia sadar. Itulah penyangkalan diri. Maka penyangkalan diri kita menolong dia. Untuk bagaimana seharusnya hidup. Kalau saya gak mau menyangkal diri, saya hajar dia. Saya mampu kok. Saya bisa kok. Nah yang repot, bisanya saya gak pakai. Akibatnya saya terhina. Kan susah kan? Jadi bukan soal jual uang, lalu miskin, kere. Itu terjemahan abad pertengahan sempat. Maka ada yang disebut askese. Mereka masuk, mereka benamkan apa namanya ini. Badan mereka itu di apa namanya. Di pasir begitu mereka gali, jadi tinggal lehernya aja yang kelihatan. ada yang minum makannya itu cuma satu sendok nasi sama satu sendok teh. Habis itu enggak ngapa-ngapain seharian. Ya kurus kering kelontang lah. Itu disebut menyangkal diri. Salah, bukan itu. Tidak ada yang salah dengan kaya. Tapi kalau kaya menguasai dirimu, itu yang masalah. Kita bisa lakukan apa saja, pergi kemana saja, banyak kawan ngajak. Tapi kita enggak mau. Akhirnya orang bilang, ah lu gila, lu payah, lu enggak bisa bergaul. Mungkin, enggak apa-apa. Penyangkalan diri, aduh. Bisa apa sih yang lo bikin gue gak bisa? Kira-kira gitu ya. Tapi kemudian dia tahan. Itulah penyangkalan diri. Sehingga dia tidak diperbudak oleh apa yang dimilikinya. Penyangkalan diri membuat dia menguasai apa yang dia punya. Nah penyangkalan diri dalam buaro itu wujudnya itu disebut apa? Penguasaan. Dia berkuasa atas dirinya. Karena dia sudah menyangkal dirinya. Diri yang berdosa, yang punya gairah, keinginan yang jahat-jahat itu. Kalau bisa dikuasainya. Hebat ya? Itu penyangkalan diri bagian. Jadi memang sebetulnya itu tiap hari kan, betul gak? Celakanya kita pikir penyangkalan diri itu ditembak orang tadi, disalip orang. Nah itu yang bikin repot, kayaknya proyeknya gede banget gitu ya. Padahal tiap hari. Tiap hari. Ya, good. Ada lagi? Oh, sebelah kanan. Ya, silakan angkat tangan. Supaya si David angkat kaki. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak tadi menganjurkan untuk kami teliti membaca Alkitab, juga rajin mendengar. Diam-diam saya juga sekarang lakukan itu Pak, belajar. Nah, Bapak juga menyampaikan tentang penciptaan manusia dalam Kejadian 1:26 lengkapnya sampai 31. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Atau peta dan teladan Allah. Kalau kita teliti dari ciptaan pertama sampai kelima, ketika Allah melihat, Allah berkata, baik. Tetapi ketika penciptaan keenam manusia, sungguh amat baik. Tetapi pertanyaannya, ketika manusia diberikan tugas, yang kalau dalam teologi reform dikatakan mandat budaya, kalau saya lihat gagal. Gagal total. Manusia pertama, Adam dan Hawa, gagal. Penciptaan yang begitu amat, sungguh amat baik, kalau dalam rasio saya bukan iman saya, kok bisa gagal? Manusia yang diciptakan sungguh amat baik, sempurna, tidak kebal terhadap dosa dalam hal ini, tipuan iblis. Hingga akhirnya, menurut saya, dalam bahasa saya, bahwa Allah menjadi manusia, reinkarnasi dalam Yesus, manusia kedua. Tetapi dalam kitab saya lupa bahwa ada, memang setelah Adam dan Hawa berdosa, maka dunia ini jatuh ke dalam tangan yang jahat sampai saat ini. Pertanyaan saya, Yesus telah dalam iman, telah menebus dosa, hingga manusia dalam keterpisahan dengan Allah ada jalan keluar. Tetapi dunia yang diciptakan ini, sungguh amat baik ini, tetap berada dalam kuasa si jahat. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Pertama, saya balik dulu. Dunia ini tidak dalam kuasa si jahat. Dunia tidak jatuh ke tangan si jahat. Cuma si jahat ngaku-ngaku dunia punya dia. Sampai sekarang pun dunia ini milik Tuhan. Kalau enggak percaya, kau lihat sertifikatnya. Ini penting juga, memang ini menarik ya, karena analogi itu memang seringkali kita pakai. No, setan tidak berhak atas bumi, sampai sekarang. Tetapi Tuhan biarkan bumi ini lululantak. Satu kali ditunjukkannya kuasanya yang hebat. Dihajarnya semua, peristiwa apa? Air? Wah. Hanya saja saya berpikir, kenapa disisakan sinu ya? Habiskan aja sekalian semua. Selesaikan gitu kan? Tetapi itulah cara kerja dia yang amat sangat panjang sabar, yang makin susah saya mengerti. Ya. Tapi dilakoninya. Akhirnya saya cuma tahu satu, apalah alasanku untuk berkeluh kesah melayani dia. Dia melayani aku, kagak ada tuh yang namanya keluh kesah, padahal dia pantas dan layak. Sementara aku melayani dia, gak ada alasan untuk keluh kesah mestinya. Kan gitu ya. Nah jadi di dalam bagian itu tidak ada bumi sampai sekarang pun. Hanya karena berdosa Tuhan akan hancurkan nanti. Digantinya langit baru dengan bumi baru. Jadi bumi langit milik Tuhan. Itu sebab dikatakan oleh Paulus. Barang siapa berkata makanan ini makanan berhala. Celakalah dia. Karena tidak ada makanan berhala. Semua makanan milik siapa? Itu ada ayatnya. Loh maksudnya ini apa? Jangan salah kita bilang ini sudah makanan setan ini. Sudah dipersembahkan sama setan. Mana ada? Makanya orang Kristen merdeka. Hanya saja jangan salah gunakan kemerdekaanmu. Diajak kau makan di kuil, kau makan juga. Lalu orang lihat, kau tanya pengurus GRI kok makannya di kuil. Lalu jatuhlah imannya. Itu persoalan. Namanya etika. Nah jadi ini menarik ya. Mana prinsip teologisnya, mana siapa tindakan-tindakan etis yang harus kita lakoni. Itu dulu. Yang kedua, kita kembali kepada penciptaan sempurna. Sudah amat sangat baik. Kenapa bisa jatuh ke dalam dosa kan begitu kan? Ingat, apa namanya ciptaan? Halo? Pencipta dan ciptaan itu sama enggak? Bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan dia. Mazmur 8 bilang hampir seperti dia. Tidak sama dengan. Tidak ekuivalen. Tidak sama seperti bapa dan anak itu setara. Beda. Ya beda-beda. Maka ada yang komunikabel, ada yang apa tidak komunikabel dalam diri kita. Misalnya Allah maha hadir. Kita maha hadir enggak? Hah? Oh, maha tidak. Bahkan dalam kehadiran satu pun sering enggak hadir ya. Apalagi maha yang enggak lah. Ya, nah jadi ada yang berbeda pada diri dia yang apa yang tidak pada diri kita. Nah, oleh karena itu pada waktu Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya manusia. Manusia sangat sempurna, yes. Sempurna di mana? Di dalam keterbatasannya. Ya, baca tulisan Bigman Sirait, Reformata, edisi berapa tuh, Mat? Sempurna, bukunya, udah buku ya. Udah jadi buku ya, sempurna dalam keterbatasan. Bukan sempurna dalam keterbatasan, bukan menjadi manusia yang buku 1, 2, ketiga. Ya. Sempurna dalam keterbatasan. Itu saya mengungkap itu. Memang banyak persoalan. Namanya sempurna, kalau ciptaan bisa jatuh. Kalau enggak bisa jatuh cuma satu itu, pencipta namanya. Nangkap? Sempurna di mana dia? Di keterbatasan. Kalau dia bilang pada setan, tidak, enggak ada masalah. Bisa enggak dia bilang tidak? Bisa, karena dia perfect. Tapi dia enggak mau di keterbatasan, dia lompati, gabruk. Nangkap? Nah, yang menarik, ini pertanyaan filosofis. Ngapain Allah capek-capek bikin model gitu? Bisa enggak Allah bikin model yang kemudian digoda kagak jatuh? Kenapa dia gak bikin itu? Kau tidak akan pernah belajar apapun dari situ. Pertanyaan lagi, emang belajar apa yang perlu? Lupakah kau malaikat yang jatuh itu? Maka kau diajarnya. Seperti malaikat jatuh kau pun ikut. Tetapi inilah kasihku padamu. Kutebus kau. Pada malaikat ada penebusan gak? Kenapa? Karena dia roh yang kekal. Jatuh dalam dosa pun dia gak mati. Wih, hebat buah Alkitab. Maka aku amat sangat mengenal Kristus Tuhanku. Karena itu. Andai kata kita diciptakan yang gak bisa jatuh. Kita pun gak tahu bersyukur. Ngapain bersyukur lagi? Oh gak jatuh-jatuh kok. Unik ya. Jadi kelemahan yang kita pikir kelemahan juga. Justru kekuatan suami istri di mana? Di mana kekuatan suami istri? Bukan adu gontok. When you say, I need you. The power of love. I need you. Itulah power of love. Kalau kau bilang, I don't need you. Hancurlah kau. Kau tindas, habislah kau. Karena harus menjadi sah. Waduh. Tapi susah ya jadi kuat ya. Ternyata mau menang sendiri membuat kita jadi lemah. Dan untuk kuat, kita tampaknya sepertinya kan lemah ya. Ngapain lu ngalah sama bini? Bini kalau ngalah ngelunjuk tar. Waduh, kan laki-laki kalau kumpul gitu ya. Terus kalau perempuan kumpul lain lagi. Lu makanya kalau laki lu macam-macam lawan. Jangan kurang ajar. Emangnya laki aja yang bisa cari makan? Buset. Dua orang ini kumpul, dua-duanya anak setan kan? Sampai rumah makanya berkelahi. Setan sama setan. Tinggal beda perguruan aja kan? Satu Shaolin, satu Butong Pai. Ya tergantung lah menang kalahnya ganti-gantian aja. Padahal letaknya di mana? I need you. Tapi ngomong I need you itu buat dunia berdosa apa? Lemah. Iya kan ya? Saya selalu pikir ya, the power of love itu saya pikir-pikir. Ada lagu sih the power of love, tapi saya bukan lagi definisinya dia ya. Iya ya, ketika Tuhan mengasihiku, dia rela mati untukku, nangis aku. Andai kata dia mengasihi aku, tapi dia rubah tanpa dia harus mati gitu kan? Entah bagaimana aku memahaminya. Nangkap? Kalau ada orang kaya, bantu saya sakit, kasih uang. Big man berobat. Ya, thanks. Saya senang ya. Tapi ya saya juga tahu lah namanya dia kaya bisa kasih ya. Tapi kalau ada orang miskin, Saud bantu saya. Pak, you pergi pak. Duh, jangan. Kamu kan gak apa-apa pak. Saya ada doa, saya yakin. Waduh beda loh Saud, bisa gak tidur-tidur aku. Ya, maka kalau kau memberi pada aku, berilah lebih dari yang kau punya. Supaya gak tidur aku. Kalau belum lebih, bisa tidur aku. Maka ya kalau kita bilang the power of love itu ya, kagum loh. Kenapa sih janda miskin itu mengagumkan. Sampai hari ini, aku sudah bilang. Saya harus mengaku sejujur-jujurnya. Luar biasa banget itu. Saya biasa ya kalau ngasih uang itu gak suka hitung-hitungan. Apalagi urusan pelayanan urusan. Sampai dompet saya gak ada uang lagi. Tapi saya kan selalu bilang, saya jujur, dompet gak ada, rekening masih ada ya. Tapi saya juga pernah sampai rekening saya drop. Gila nih, beli bensin cuma 2-3 hari habis deh. Besok mau bagaimana nih? Tapi sorry, saya juga gak hebat karena saya masih punya apa? Aset, masih bisa dijual kok. Ya, belum pernah aku ngalamin dan ada pada posisi janda miskin itu. Apalagi kalau udah begitu, Tuhan ada aja cara, nambah lagi rekening kita. Begitu ya, ada aja lah, nambah lagi rekening kita. Saya belum pernah ngalamin yang dialami janda miskin. Saya begini. Karena kalau saya ngalamin, saya juga pernah hitung-hitung. Ih, kalau kemudian ini gak ada. Aduh, gawat juga nih. Ketakutan juga loh. Ya, tiba-tiba rumah saya ngontrak. Mobil kagak ada. Gila ya. Ada perasaan itu. Iya, saya harus jujur. Tapi kalau kalian tanya, Pak, siap mati untuk Tuhan? Pasti saya jawab siap. Siap miskin? Siap. Siap kayak Ayub? Siap. Namanya juga jawabannya. Kita kan ngikut si Petrus kan? Tidak lari. Aku enggak lari. Itu kan semuanya. Tapi kalau mau bicara jujur pada batin, ya beda ya. Nah jadi kembali lagi, kesempurnaan ada dalam keterbatasan. Nah ini memang sangat filosofis. Sempurna tidak sama dengan tidak bisa jatuh, tidak bisa rusak. Tidak. No. Berarti justru itu tidak sempurna sebagai ciptaan. Ciptaan itu bisa jatuh, namanya juga ciptaan. Maka manusia yang dicipta Tuhan tidak berdosa, tapi bisa jatuh ke dalam dosa. Begitu jatuh ke dalam dosa, dia berdosa, tidak bisa tidak berdosa. Secara aktif, dia berbuat dosa. Secara pasif, dia tidak melakukan pun dia berdosa. Ingat, orang mencuri dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Mencuri dosa ya. Tidak mencuri dosa apa enggak? Mencuri dosa apa tidak? Dosa. Kalau tidak mencuri? Mencuri itu berdosa enggak? Kalau tidak mencuri berdosa enggak? Berdosa. Tidak berdosa. Mana yang benar? Dosa turunan. Saya enggak lagi bicara dosa turunan. Jangan terlalu jauh. Kalau dosa turunan, diem, bengek, apapun ya udah dosa terus. Bukan itu, kita gak bicara dosa. Kita bicara aktual dosa nih, aktual dosa. Mencuri dosa kan? Tidak mencuri dosa gak? Siapa bilang tidak? Kau memang tidak mencuri, tapi kau tidak kasih tahu si pencuri mencuri itu. Loh, itu dosa gak? Kalau kau tidak menegur saudaramu yang berdosa, kau dosa. Makanya kalau menyembunyikan penjahat kau di rumahmu, kau apa? Penjahat, digugat pengadilan gak bisa gak? Ditangkap, karena menyembunyikan, kau mesti lapor ke polisi. Itu undang-undang itu, apalagi undang-undang Alkitab. Oke, sekarang tidak mencuri, dan memberitahu si pencuri bahwa mencuri itu dosa. Dosa gak? Tidak mencuri, tapi memberitahu si pencuri, mencuri itu dosa. Dosa gak? Dosa. Kau memang tidak pencuri. Kau beritahu si pencuri mencuri dosa. Tapi kau hakimi dia. Ke neraka kau. Buh, sombong kali kau. Kau pikir kau siapa? Cukup kau kasih tahu. Gak ada hakmu menghakimi di situ. Terhadap dia dalam kasus itu. Kau neraka-nerakakan lagi dia. Dosa kan? barulah terakhir. Saya harap ini sudah benar ya. Tidak mencuri, memberitahu si pencuri. Mencuri dosa dan tidak menghakimi dia dan menyebut-nyebut dia ke neraka. Dosa apa enggak? Ini yang terakhir deh ini. Dosa apa enggak? Tidak. Salah ya. Dosa. Kau memang tidak pencuri. Kau beritahu si pencuri itu mencuri dosa. Kau tidak hakimi. Tapi dalam hatimu kau tepuk dadamu. Aku lebih baik dari dia. Sombong kali kau. Tuhan muak dengan kau. Makanya ku tanya kau. Kau pendosa apa enggak? Sampai mati pun kau enggak bisa enggak berdosa. Pasif pun kau berdosa. Aktif kau mencuri. Sekarang tidak mencuri. Tetap berdosa. Hebat ya. Alkitab itu menelanjangi benar. Dan saya kagumnya. Undang-undang itu ada dalam undang-undang negara. Barang siapa menyembunyikan penjahat, tidak memberitahukan, dia bisa digugat dan dianggap persekongkolan. Itu diadop dari mana? Bible. Hebat. Nah kita gak melihat kekayaan hukum itu. Ya, saya karena banyak teman lawyer, jadi sering kan ngomong hukum apa mereka konsepnya. Ya mereka kan gak ngerti Alkitab, saya kan ngerti Alkitab. Nah, kita berdiskusi filsafat hukum, kalau KUHP segini-segini gak hafal saya. Mana mencuri, mana mencolong, korupsi, dah enggak hafal saya. Ya, it's not my business. Tapi prinsipnya saya tahu. Nah jadi di dalam bagian seperti itu. Manusia berdosa, tidak bisa tidak berdosa. Pasif, apalagi aktif. Yang kedua, yang ketiga, kita ditebus dari, makanya kita enggak pernah bisa itu menyelamatkan diri kita. Kita tidak pernah dengan minat kita, dengan keinginan kita, dengan pengetahuan. Sekarang aku pilih Yesus. Omong kosong itu. Waktu kau pilih pun dia, kemampuan memilihmu datang dari mana? Roh Kudus. Roh Kudus menginsapkan manusia akan dosa. Lalu 1 Korintus 12 ayat 3. Dan Roh Kudus akan membuat kita percaya Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Percayalah kita. Sehingga jadilah kita orang tidak ber, karena dosa kita ditebuskan. Dan kita sebagai orang berdosa yang ditebus itu bisa tidak. Makanya Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau kau jatuh, nangislah. Si Yohanes ingatkan kan? Ingat. Ya, datang dan mengakulah padanya. Ia setia dan adil adanya. Akan mengampuni dosamu. Itu bukan pertobatan pertama ya. Itu begitu kita sudah bertobat ya jatuh. Tuhan ampun salah nih. Karena kesadaran salah itu sudah ada pada diri kita. Berdamai cepat-cepat jangan ulangi lagi. Nah yang terakhir. Musnalah dihancurkan Tuhanlah dunia ini. Dibikinnya langit baru bumi baru. Maka jadilah kita orang tidak berdosa karena ada dalam tubuh apa? Kemuliaan. Dan tidak bisa lagi jatuh ke dalam. Untuk sampai ke situlah itu saud dari kejadian itu. Panjang kali ceritanya. Saya kadang-kadang mikir ya. Ya Tuhan capek amat. Tapi saya semua bersadar gini. Big man untuk mengajar kau lah. Aku ada di atas kayu salib. Saya pikir-pikir ya Tuhan. Iya ya. Udah tersalib pun kau. Contohnya sudah lengkap. Tetap aja aku masih brengsek. Bayangkan kalau enggak. Bisa nangkap maksud saya? Bayangkan kalau tidak. Berapa hebatnya dia. Berapa kasihnya dia. Berapa luar biasanya dia. Thanks God. Thanks God. Yeah. Maka kasih Yesus itu memang sangat luar biasa. Sehingga karya penebusan. Karya ajaib. Yes. Saya bisa menjelaskan. Tapi maaf ya. Bukan karena saya ngerti. Tetap bagi saya gak terpahami kenapa dia pilih saya. Karena aku tahu siapa aku. Kelebihanku, kekuranganku kan aku hafal ya. Kenapa dia pilih aku? Kenapa dia pakai aku? Aku bisa bilang karena kasihnya. Tapi dia berhenti gitu aja. Tapi kan mestinya kasihnya juga punya logika ya. Artinya apakah ada kelayakan pada Big Man Sirait atau apa enggak. Kalaupun sekarang aku makin melayani dia, itu pun sekarang. Dulu kan enggak. Enggak ada ideku tentang dia. Enggak ada mau tahu aku tentang dia. Why God? Saya enggak punya jawaban. Kecuali satu. Thanks God untuk kasih itu dan aku akan terus setia melayani dan belajar dan belajar dan belajar. Ya, good. Jelas ya, Pak Saud ya? Oh. Tapi menaklukkan bumi ternyata merusak bumi. Gimana tanggapannya, Pak? Beranak cucu pun gagal. Dibunuhnya anaknya, dibunuhnya cucunya. Bagaimana kau? Dua-dua gagal semua itu. Beranak cucu dia, beranaklah si Adam. Si Kain sama si? Tapi apa yang dilakukan si Kain ke si Habel? Dibunuhnya adiknya. Apa ya itu si Adam si Hawa itu? Bapak, emak apa itu? Kalau orang tua, orang Batak bilang, nah itu naswasea deh, katanya kan. Masa didik anak saja enggak bisa? Aduanya anaknya kan? Tusuk-tusukan. Ini ditik, May. Mulu nasa lusit dua anak-anak gue, ini apa netusan? Itu siro, saut. Halo? Itu siro? Dia enggak ngerti bahasa roh. Ayo, Fenrit. Karunia menafsirkan. Jadi kalau kita ngelihat, saut, totally fail. Maka kenapa angka 6 hari karena manusia dicip sama dengan angka apa? Gagal. Hei anak-anakku, hendaklah yang bijaksana menghitung. Bilangan si Antikristus itu adalah 6, 6, 6. Manusia yang gagal, manusia yang gagal, manusia yang gagal. Layak gak kita takut? No, karena kau manusia yang sudah ditebus. Makanya lucu kalau orang takut sama angka 6, 6, 6. Malah bodoh banget. Padahal message-nya jelas. Nah, jadi mandat budaya gagal total. Mandat biblical gagal total. Itu sebab siapa? Datang. Yesus. Gagal total semuanya. Ya. Jadi dimaksud si Saud tadi kan kalau budaya itu kan kelola alam kan memang kita bukan mengelola tapi mengeksploitasi. Kalau beranak dia bilang kan berhasil beranak cucu terus ya. Apalagi kalau listrik mati ya panjang lah. Makanya di mana listrik belum masuk ya anak agak tinggi ya. Kalau listrik sudah masuk ya agak berkurang. Nah jadi kalau kita ngelihat sosok yang kekasih gagal total. Makanya Yesus ketika kemudian dia datang. Ayo, di mana dia pertama kali pelayanan? Yang pertama, di mana dia pelayanan? Perkawinan untuk apa? Bukan air jadi anggur. Ah, capek aku ngkhotbah sama kalian kadang-kadang. Tidak ada yang tahu itu air jadi anggur. Kalian baca kisah apa Yohanes 2 itu baik-baik. Enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu air itu jadi anggur? Kalau itu mujizat seperti dia menyembuhkan orang lumpuh dilihat orang lain kan? Perlu itu. Benar loh, lumpuh jalan. Mujizat itu siapa yang tahu? Si Maria enggak tahu. Pemimpin pesta enggak tahu. Pelayan itu pun enggak tahu yang mereka tahu tadi itu apa? Air. Disuruh bawa karena sudah dipesan si Maria dibawanya. Tahu-tahu kepala pesta bilang, hebat banget anggur ini. Bingung dia kan? Udah mabuk itu. Airnya yang kita cedok tadi, ngaco ini pemimpin pesta. Mungkin dia berdua sambil ngobrol ya, dasar gendeng, biarin dia minum airnya. Dia kagak tahu tuh bener wine. Apa ceritanya sebetulnya mau disampaikan? Yesus menolong keluarga dan menyelamatkannya. Maka perkawinan di Kana yang bisa bubar itu selamat. Kenapa? Kalau dalam perkawinan waktu lampau, sampai maka dan habis pesta belum selesai, itu aib sama dengan dikutuk, mandul dikutuk Tuhan, pesta gagal dikutuk Tuhan. Ya itu loh, Tuhan selamatkan. Kapan? Waktu si punya pesta kagak tahu dia sedang dalam bahaya. Dia kan gak pernah minta tolong kan. Waktu pemimpin pesta memuji, oh dia senang kan. Stok kita cukup loh mah. Dia ngomong sama mempelai. Dia lupa, kurang ajar lo stok lo kagak cukup. Tuhan yang tolong. Dipulihkanlah keluarga. Oke? Mandat. Budaya. Lalu dia mengajarkan lagi kepada kita di Matius khotbah di mana? Tentang relasi dengan sesama manusia, tentang nilai. Direkonstruksilah semuanya. Lalu dia bicara di Matius 19 tentang perkawinan kan? Direkonstruksilah. Dulu kalian cerai itu karena tegar tengkuknya kan? Sekarang gak boleh lagi kan? Musa gak boleh lagi keluarin. Nah, kalau kita lihat semua direkonstruksi ulang, semua itu diajarkan ulang. Wih, hebat. Makanya dia bilang, Filipus, gara-gara si Thomas itu kan, Tuhan cerita dia mau pulang ke sorga. Si Thomas nanya, mana jalannya guru? Akulah jalannya kebenaran dan hidup. Gak ngerti juga si Thomas, si Filipus sok tahu. Dia ganti pertanyaan supaya kelihatan keren kan? Udahlah guru, tunjukkanlah Bapak itu pada kami. Toh kalau udah ketahuan Bapaknya kan ketemu jalannya. Ini anak dua murid kurang ajar benar-benar ya. langsung Yesus bilang apa sama si Filipus? Hei Filipus, kalau kau sudah melihat aku, apa? Kau sudah melihat, dikembalikanlah lagi mandat biblikal. Peristiwa perempuan Samaria. Bukan di gunung ini lagi. Juga bukan di Yerusalem orang menyembah Allah. Tapi di mana? Dalam roh dan kebenaran. Bukan bahasa roh. Dalam roh adalah dimanapun kau bisa. Karena dia tidak tergantung tempat, gunung atau Yerusalem. Dan dalam kebenaran, karena dia sumber kebenaran. Kau tidak boleh menyembah dia, saya enak perutmu. Dalam kebenaran yang biblical itu. Uduh, makanya gak sembarangan kebaktiannya. Direkonstruksilah semua oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir, kita tidak boleh mengatakan Yesus sebagai manusia kedua. Enggak. Dia beda. Memang ada istilah Adam kedua. Tetapi kalau kita memahami Adam kedua, tidak ada indikasi Alkitab ke sana. Karena Adam adalah debu yang dijadikan manusia. Yesus bukan debu. Dia Allah yang menjadi, beda banget itu kualifikasinya. Ya. Sebetulnya kita kejebak juga dengan idenya saksi Yehova. Dulu diturunkanlah si Adam ini. Gagal kan? Terus Allah ngambil stok kedua. Namanya si Yesus. Diturunkanlah dia. Dia sudah diciptakan sejak dulu sebetulnya. Jadi stok ini diturunkan oleh Tuhan ke dalam bumi. Nah, itu saksi Yehova. Maka Yesus bukan Tuhan. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan dia. Nah ini memang pemikiran-pemikiran gini, senggol-senggol memang bisa jadi rawan ya. Oke. Tapi saya harap saudara-saudara apa yang dikatakan si Saud tadi menarik ya. Jangan hanya beranak cucu saja ya. Ingatlah bertanggung jawab terhadap dunia ini. Oke. Tapi ini bukan pembenaran kan Saud kan? Ah, kau lah yang ngerti pertanyaanku itu ya. Siapa yang berikut? Oh Pak Yusuf. Ya Pak. Ini dari si Saud Raja Israel pertama ke Yusuf Mesir. Ya, sudah beberapa kali saya mendengar dari Bapak bahwa kalau kita mempelajari Alkitab firman Tuhan, semuanya ada di situ. Kita tidak akan bodoh. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kenapa tidak ada kita orang-orang Kristen, orang-orang tua yang menganjurkan anaknya mulai dari SD saat dia sudah bisa membaca untuk belajar Alkitab dulu, untuk belajar firman dulu. Tapi malah ke SD. Formal. Terima kasih. Karena memang kita orang tua payah semua. Kita gak layak sebetulnya orang tua. Padahal Alkitab dengan jelas berkata dalam Ulangan pasal 6. Hei orang-orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ulang berulang kali. Waktu kau jalan, waktu kau duduk, waktu dimanapun kau ada. Kan begitu kan? Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ikatkan itu di tiang rumahmu, di tiang pintu gerbangmu. Taruh di tangan anakmu, taruh di jidatnya itu. Kan begitu ya bahasanya ya? Ingat itu. Ajarkan itu. Tapi Israel melakukannya. Israel itu mengagumkan. Makanya kadang-kadang saya susah ngerti mereka. Secara ritual, Kristen ini kalah sama Yahudi ini. Mau masuk rumah pun kan kalian lihat kalau perhatiin pintu hotel pun ada mezuzah. Pegangin. Jadi ada satu gulungan. Itulah katakanlah Tuhan lah bla bla bla dan 10 hukum Tuhan itu di situ. Jadi kalau mereka berhenti mereka ingatlah itu. Tuhan begini dulu kami di Mesir. Udah senyap waktu mereka baru masuk. Mau keluar rumah pun begitu tuh. Kalau kita kan masuk keluar rumah gak jelas kan. Malaikat aja gak tahu. Apalagi bapak emaknya. Emang agak kacau. Nah yang kedua. Orang Israel sejak kecil diajarkan. Itu sebab di kolong langit ini. Orang yang paling susah pindah agama siapa? Yahudi. Orang yang paling susah kalian kawinin, pengen sama anak Yahudi, kau bukan Yahudi. Waduh, berat itu urusannya. Berat, kecuali darah Yahudinya sudah agak encer-encer lah begitu ya. Kalau kental mah gak bisa. Berat, panjang. Sulit sekali tuh. Masuk ke dalam kultur itu. Hebat. Sehingga orang Yahudi selalu bilang, saya tidak akan pernah mau menerima apapun. Lebih baik saya mati. Dan orang Yahudi ini paling hebat. Dilakukannya betul itu. Kuduskan lari apa? Kalian tahu? Satu teman saya cerita. Itu yang membuat dia terpukul. Dia punya satu kasus. Dia lawyer di London. Tanganin kasus itu di London. Orang Indonesia berperkara di London. Lalu lawyer yang di London ini warga negara Yahudi. Jadi Jews dia. Jadi mereka ngomong-ngomong-ngomong, ya Sabtu kan libur kan? Yuk kita main golf. Bilang, oh sorry, saya gak bisa. Kalau you mau kita nanti Minggu main. Ya, akhirnya mereka main Minggu. Terus ngomong-ngomong lagi, yuk Sabtu kenapa? Emang ngapain? Kan gitu ceritanya kan. Sabtu itu adalah family day kita, di mana kita sama-sama keluarga beribadah. Karena itu sabat, tidak boleh kerja. Lah temanku ini diajak pindah hari Minggu main. Padahal dia orang Kristen. Dia bilang, aduh malu kali aku. Habis dia ngomong itu gemetar ini tangan. Alamak, kita selalu ngomong orang ini Yahudi ini gak percaya Tuhan Yesus. Tapi dia jaga sahabat itu, kita Minggu kita tabrak. Pulang dia habis sejak itu dia gak mau lagi main golf hari Minggu. Ya. Nah kemudian saudara, kalau kalian pergi ke Hong Kong atau ke beberapa tempat, lagi ada pameran diamond. Oke, pameran diamond. Kalau jatuhnya Sabtu, salah satu teman saya, pedagang diamond besar, itu dia cerita, iya Pak, itu kita kalau di Hong Kong itu diusahakan dihindari hari Sabtu. Jangan sampai Sabtu ada, Jumat itu close. Kenapa? Karena kalau Sabtu, Yahudi gak bakal datang. Itu nanti counter, ya udah 3/4 tutup. Karena dagangnya masternya Yahudi semua. Kenapa? Mereka ke sinagog. Saya adalah orang yang kalau pergi ke Eropa paling suka cari di mana ada sinagog. Di Antwerpen, Belgia, itu kan sekarang pusat diamond juga. Di mana sinagog? Sini, Sabtu kita berburu nih mau ngeliat. Waduh bengong loh saya. Udah pakai baju hitam itu tahu kalian kan? Pakai tabut topi itu baju hitam gitu. Jalan bapak, emak, ini jalan kaki rupanya mungkin udah dekat. Yang satu lagi naik tahu. Bapaknya nyetir sendiri, naik Rolls Royce. Masih brand new, pusat keren. Tapi pakainya hitam itu. Naiknya Rolls Royce. Kita suruh pakainya susah setengah mati. Padahal minibusnya kita naik. Nangkap maksud saya. Sudah bertingkah, gak mau pakai inilah, gak mau beginilah. Heran. Menunjukkan identitas itu kita kalah. Dalam hal ini, kita mesti belajar sama orang Yahudi. Orang Kristen gagal menerapkannya. Itu sebab sekolah minggu jadi penting. Celakanya orang tua. Naruh anak-anaknya ke sekolah minggu. Ajari anakku ya. Loh bapak kemana? Mau tidur dulu. Di dropnya anaknya tidur dia. Makanya kurang ajar orang tua sekarang ya. Sorry ya kalian perhatikan baik-baik. Dan saya akan berkata dari mimbar ini mumpung ada pertanyaan ini. Barang siapa kalian orang tua? Tidak mengajar anakmu. Kalau orang tua yang celaka. Dan Tuhan akan menggugat kalian. Ya. Yeah. Saya ngajar semua anak saya. Tidak tentu anak saya baik. Capek kepala juga kadang-kadang. Itu diajar. Belum tentu proses mereka bertumbuh. Hidup kita model. Coba begini, papa begini. Enggak selalu mereka bisa tangkap. Harapan kita nanti makin gede. Tapi ada role yang harus mereka pahami. Nah ini proses. Ya, itu sebab saya amat sangat kagum baca Alkitab. Begitu anak umur 13, mereka menjadi anak Taurat. Anak ini wajib mengikuti 3 hari raya. Apa itu? Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Dari kampung-kampung itu ke Yerusalem lah mereka semua. Dari Nazaret ke Yerusalem, kalau ada di Galilea atau Tiberias ke Yerusalem, semua datang. Wah anak-anak ini pergi. Hebat gak? Maka merantau kemanapun orang Israel, dia tetap agamanya Jews. Maka ada yang disebut porselit di perantauan itu, yaitu orang-orang bukan Yahudi masuk agama Yahudi. Banyak sekali. Makanya orang Israel itu merantau. Bayangkanlah seperti si Simon dari Kirene, ada yang dari Mesir. Ingat yang hari Pentakosta itu kan? Berbahasa yang bahasa kita kan? Kita catat deteksi, ada yang dari Arab, ada yang Kirene, ada yang ini. Dari mana-mana lu datang? Siapa yang datang? Orang Yahudi. Kalau istilah kita sekarang apa itu? Mudik. Mudiknya kalau kita kapan? Lebaran, tapi mudiknya kagak jelas mau ngapain ya. Kalau dia terbalik. Datang dia dari luar kota untuk apa? Ibadah. Berapa setahun? Gila gak tuh? Dijalanin loh. Saya kadang-kadang mikir, waduh luar biasa ya. Ayo kita tanamkan yuk sama anak-anak kita. Yes. Ya. Saya paling jengkel kalau anak-anak saya tahu gak pergi kebaktian atau apa. Maka kalau alasan, saya gak bisa terima apapun. Mereka harus belajar mengutamakan pelayanan. Omong kosong. Mereka bisa sukses hidup kalau bukan berkat Tuhan. Dan saya selalu teriak sama anak saya, kalau bapakmu hidup seperti ini, itu kemurahan Tuhan. Jangan sampai kemurahan Tuhan gak ada sama kalian. Maka hiduplah takut tuh Tuhan. Nah memang kita harus ajar. Jadi memang kalau mau jujur, gereja fail. Yes. Nah gereja pun menjadikan sekolah minggu tempat apa? Penitipan anak. Kacau. Nah maka kemarin kita ada seminar sekolah minggu, apa kelas saya, apa pembinaan calon guru sekolah minggu. Belajar, ngerti. Makin memahami memang luar biasa ya. Saudara, senang saudara bertanya, makin memahami, makin utuh, dan makin mengerti dengan penuh. Sehingga apa yang kita lakoni harus kita lakoni dalam pertanggungjawaban yang penuh. Ya, tidak asal lakukan. Tidak asal ada di selami. Ngantarkan ke sekolah minggu, tidak asal drop. Maka didik anakmu. Ya, disiplin anakmu. Supaya dia takut akan Tuhan sejak kapan? Anak-anak. Karena Tuhan bilang, ajarlah pada anak-anakmu ulang berulang kali. Dan ada satu ayat menarik. Kalau orang tua tidak ngajar anaknya baik-baik, bahkan ngajar anak itu salah, lalu anak itu jadi sesat. Apa hukumannya? Hah? Ikat, pakai batu, kilangan itu dicemplungkan, biar mati kau orang tua, dan jangan nongol mayat. Itulah bahasanya kan? Sadis amat. Yes. Karena Tuhan marah. Kalau Tuhan berikan harta karun, yaitu apa? Anak-anak. Tapi kita abaikan. Maka orang tua itu berat. Yes. Ya, saya enggak mau anak saya jadi sembarangan. Berteologi pun saya enggak mau. Saya ajar mereka harus punya sikap. Saya paling bangga dan paling senang kalau anak-anak punya sikap. Pak, tadi kemarin di sekolah gini, kemarin aduh gila teologinya jauh banget begini-begini. Mereka ngajarnya begini. Ah. Mereka ada ngerti kebenaran. Thanks God. Bagi saya itu blessing. Apalagi mutiara kepuasan hidup kita ya. Kecuali membesarkan anak itu mengembalikan kepada puji hormat nama Tuhan. Sehingga kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan itu dia bilang apa? Nak, sudah kau jalankan tugasmu. Ini upahmu. Thanks God. Selamat menikmati pergumulan kita ya. Dan ingat, mendidik anak sekarang gak mudah. Tapi jangan berhenti. Ya, saudara harus mengarahkan anak, bukan ngikuti anak. Pak, anak sekarang kan susah pak diajarin. Terus, kau mau ikuti dia? Kau biarkan dia pergi ke tempat yang salah. Tanggung jawab kau. Didik anakmu disiplin. Kita kan gak bisa maksa anak sekarang. Tidak perlu kau paksa anakmu. Tapi kalau kita punya wibawa orang tua yang Tuhan minta, anak itu akan ikut di situ. Dan dia tidak akan pergi ke tempat yang lain. Apalagi kalau kemudian dia tidak lagi mau ke gereja, tidak mau ini. Waduh, saya kalau tanya orang, pak anak saya gak mau ke gereja. Saya bilang, sorry ya. Kalau lu kasih tahu gue begini, lu salah besar. Gak boleh begitu. Tidak ada alasan. Nah, saya terima kasih untuk pertanyaan ini dan saya harap semua kita bergairah melakoni ya. Maka di gereja kita ada hari ayah, ada hari ibu, ada hari anak. Kita di-remind, diingatkan. Ya, tentang family, tentang pelayanan, hidup beriman. Sehingga kita ngerti semua. Kita berdoa, saudara.